tambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Satu, dua, tiga, empat, lima.

selalu bersih. Aku anak mandiri, bisa mandi sendiri. Tak lupa sikat gigi, gigi putih bersih. Sayang mama, aku tidak cengeng. Sayang papa, aku tidak manja. Sayang adik, bermain gembira. Sayang kakak, belajar bersama. Pintar, bangun pagi-pagi, tempat tidur rapi, kamar selalu bersih. Aku anak mandiri, bisa mandi sendiri, tak lupa sikat gigi, gigi putih bersih.